manis indah suara sayu tanpa kata. Menghilang ragu, ini ikatan terputus sudah. Sumpahan jadi tanpa belakang. Bayang terputus sudah. Sumpahan jadi hampa belaka. Bayang